Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah, senang sekali di kesempatan malam hari ini kembali kita berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, malam hari ini kembali bersama saya Medi. Kita jumpa di Radio Muslim Jogja edisi malam hari ini di edisi Sabtu tanggal 25 Syaban 1441 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 18 April 2020. Dan sobat muslim, insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan simak kembali program acara konsultasi seputar hukum keluarga yang insyaallah kembali akan bersama guru kita Ustaz Aris Munandar hafizullah taala. Dan alhamdulillah saat ini kita telah berhasil terhubung bersama beliau ya yang berada di studio Hamalatul Quran Yogyakarta. Baik, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar jenengan? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Baik. Ya Ustaz, sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya malam hari ini kembali dapat mengisi program acara ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat Ustaz. Ya, untuk sobat muslim, bagi sobat muslim yang sedang menyimak program acara ini, bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi atau bertanya kepada Ustaz Aris Munandar, silakan sobat muslim bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat SMS atau juga melalui WhatsApp ke nomor 0823 27 27 53 33. Ya, sekali lagi bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi seputar permasalahan keluarga, silakan sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan sobat muslim ke nomor 0823 27 27 53 33. Silakan sobat muslim bisa kirim melalui pesan singkat SMS atau juga melalui chat WhatsApp. Baik sobat muslim, sebelum kita memasuki sesi konsultasi atau tanya-jawab, kita terlebih dahulu akan menyimak materi pengantar yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar berikut ini. Baiklah, kepada Ustaz Aris Munandar, fayatafadhal masykur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji pembahasan-pembahasan yang ada di Kitabun Nikah dari Kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan Babul Uyubi Fin Nikahi, bab tentang cacat atau kekurangan fisik dalam pernikahan. Di matan Manhajus Salikin, penulis matan rahimallahu ta'ala menyampaikan, idza wajada ahadu zaujaini bil akhar aiban, jika salah satu pasangan menjumpai adanya kekurangan fisik pada pasangannya, lam ya'lam bihi qabla al aqdi, yang dia belum mengetahui kekurangan tersebut, dia belum mengetahui kekurangan itu sebelum akad. Kal junun, semacam gila, ya, ternyata ya, istrinya gila atau ternyata suaminya gila. Wal juzam, atau karena tidak ada nazar sebelum akad nikah, maka ternyata ya, istrinya atau suaminya itu kena lepra. Wal baras, atau ada belang di badannya. Wanahwi hadan, semacam itu. Falahu faskhun nikahi, maka boleh bagi pihak yang tidak ridha untuk membatalkan pernikahan. Wa idza wajadathu, dan jika si istri menjumpai suaminya yang baru saja akad nikah dengannya, ternyata inninan, ya, ternyata tidak bisa mengumpulinya, ya, ternyata tidak bisa memberikan nafkah biologis, ujila ila sanatin, maka diberi waktu sampai satu tahun untuk berobat. Fa in madat, jika satu tahun kesempatan untuk berobat itu berlalu, wa huwa ala halihi, namun keadaannya tidak berubah, falahal faskhu, maka boleh bagi pihak perempuan, pihak istri untuk membatalkan akad nikah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita di kesempatan malam hari ini adalah tentang kekurangan fisik dan biologis yang ada pada pasangan, yang menyebabkan pasangannya jika tahu dan ridha itu bisa membatalkan pernikahan. Maka di yang dimaksud dengan cacat fisik dalam hal ini adalah kullu aibin yanfiru az-zawju anil akhar, semua kekurangan fisik ataukah kekurangan biologis yang menyebabkan pasangan itu tidak, sangat tidak nyaman dengan pasangannya, wa yamna'ul maqsuda minan nikahi, sehingga tujuan pernikahan itu jadi tidak terwujud, yaitu adanya ketenangan, adanya cinta, kedekatan hati, itu semuanya porak-poranda dikarenakan kekurangan fisik tersebut. Maka di sini, maka jika ini terjadi, maka ada yang namanya khiyarul faskhi bil aib. Hak khiyar, hak untuk membatalkan akad bil aib karena adanya kekurangan fisik atau kekurangan biologis. Dan agar pasangan itu punya hak untuk membatalkan pernikahan, maka ada sejumlah syarat, ada dua syarat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala. Yang pertama, pasangan tersebut tidak mengetahui keadaan calonnya sebelum akad nikah. Artinya, jika sudah tahu sebelum akad nikah, maka tidak ada hak untuk membatalkan pernikahan. Fal aqdu ma'al ilmi, karena tetap melakukan akad nikah padahal tahu ada cacat dan kekurangan, dalilu ridha bihi, itu adalah indikator kuat kalau ridha dengan kekurangan dan cacat fisik itu. Kemudian yang kedua, setelah tahu tidak ridha, setelah tahu tidak ridha dengan kekurangan biologis tersebut, baik ridhonya sebelum akad dengan tahu dan tetap lanjut, ataukah setelah akad, maka hak ada pada dirinya. Jika dia merelakan haknya, tidak apa-apa dengan kekurangan fisik tersebut, ya, maka ya tidak masalah. Sakata, maka gugurlah haknya untuk membatalkan pernikahan, min ghairi raja'atin, dan gugurnya hak tersebut tidak bisa diralat. Nah, kemudian berkenaan dengan macam-macam kekurangan biologis, maka kekurangan biologis pasangan itu bisa dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, kekurangan fisik dan biologis yang bisa terjadi pada laki-laki dan bisa terjadi pada perempuan. Contohnya tadi di matan Manhajus Salikin dicontohkan dengan al-junun, dengan gila. Karena tentu ketika tahu ternyata istrinya gila atau suaminya gila, ini menyebabkan kondisi pasangan yang sangat-sangat tidak nyaman. Maka maksud pernikahan, adanya kebahagiaan, ketenangan hati, gagal sudah. Jika ternyata diketahui istrinya ternyata gila atau suaminya ternyata gila. Dan gila yang bisa menjadi alasan pembatalan pernikahan di sini, ya, mencakup dua jenis gila. Yang pertama, sawa'un kana al-jununu da'ima, baik gilanya tersebut adalah gila yang terus-menerus, maka terus-menerus gila, atau ya tarihi waqtan duna akhar, ya, datang pergi, kadang gila, kadang kambuh, kadang normal, kadang sehat, kadang tidak. Ya. Berkenaan dengan hal ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahasanya beliau mengatakan, ayyuma rajulin, setiap laki-laki yang tazawwaja imra'atan, menikahi seorang perempuan, wa biha jununun, ternyata perempuan yang dinikahi itu gila, atau lepra, atau baras, atau belang, famassaha, lantas dia kumpuli. Kalau sudah terlanjur dikumpuli, baru tahu kalau ada keadaan demikian, maka perempuan tersebut falaha sodakuha gamila, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar secara utuh dan penuh. Wadhalika li zawjiha ghurmun ala waliyiha, dan bagi suami yang tidak rida dengan kondisi ini, dia bisa minta pengembalian, minta ganti rugi mahar yang dia berikan kepada istrinya, kepada wali yang menipunya. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Abdul Razak As-Sun'ani dalam Al-Musannaf. Kemudian yang kedua, di antara cacat biologis yang bisa terjadi pada pengantin laki-laki dan bisa terjadi pada pengantin perempuan adalah al-juzam atau lepra. Dan tentang lepra terdapat sejumlah hadis, di antaranya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarata, tidak benar ada anggapan penyakit menular dengan sendirinya atau anggapan sial karena ini dan itu. Demikian juga anggapan sial karena burung hantu ataupun anggapan sial karena bulan sofar. Kemudian Nabi katakan, wa firu minal majzumi kama tafiru minal asadi, larilah dari al-majzum, jaga jarak dari orang yang lepra sebagaimana engkau lari dan jaga jarak dari singa. Kemudian penyakit yang lain adalah walbaras dan belang. Ya, kenapa ini jadi alasan untuk boleh membatalkan akad nikah? Ya, karena tentu menimbulkan ketidaknyamanan. Ternyata istrinya, tubuhnya, ya, sebagiannya warnanya gelap, kemudian ada belang di setengah badannya misalnya. Dan boleh jadi dikhawatirkan ini punya dampak, ini jadi penyakit keturunan, punya dampak pada anak. Dan diriwayatkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang perempuan dari Bani Khifar, tatkala Nabi malam pertama dengannya dan Nabi melepas pakaiannya, dan Nabi duduk di kasur, Nabi lihat di pinggangnya terdapat belang putih. Akhirnya Nabi minggir dari kasur dan mengatakan kepada perempuan yang sudah Nabi akad nikah dengannya, ambillah pakaianmu. Dan Nabi dan mahar yang Nabi telah berikan kepadanya tidak ada sedikit pun yang Nabi minta. Diriwayatkan Imam Ahmad bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Demikian juga penyakit-penyakit yang lain, terutama penyakit yang menular dan penyakit keturunan. Maka cacat fisik atau biologis yang menyebabkan pasangannya itu punya hak untuk membatalkan pernikahan tidak terbatas pada hal-hal di atas. Namun semua penyakit menular atau penyakit keturunan yang itu bisa jadikan alasan untuk pembatalan pernikahan pada saat dinikahi belum tahu dan setelah dinikahi baru tahu dan tidak ridha dengan keadaan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian cacat fisik jenis yang kedua adalah cacat fisik yang khusus dijumpai pada laki-laki. Maka dicontohkan oleh Ibnu Sa'di rahimallahu taala dengan ainin, yaitu seorang laki-laki yang secara fisik normal namun dia tidak bisa memberikan nafkah biologis kepada istrinya karena kemudian karena organ kelaki-lakiannya bermasalah. Yang ini boleh jadi kondisi ini tidak bisa mengumpuli istri ini, tentu terjadi karena satu faktor, boleh jadi karena faktor sudah terlalu tua, atau karena faktor kena sihir. Jadi ketika boleh jadi dia semangat untuk mendekati istrinya, setelah mau eksekusi tiba-tiba dia tidak berdaya karena faktor sihir atau yang lainnya. Maka ketentuan dalam masalah ini, pihak suami diberi tempo selama 1 tahun untuk berubah. Jika 1 tahun berlalu, ternyata suami juga tidak kunjung sembuh, tidak bisa ngumpuli istrinya, maka si istri berhak untuk membubarkan pernikahan. Kenapa demikian? Karena di antara tujuan pernikahan adalah adanya hubungan suami istri, adanya hubungan biologis. Sehingga si pihak perempuan boleh membatalkan pernikahan dalam rangka mencegah bahaya yang ini dirasakan oleh pihak perempuan karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah biologis. Namun seandainya si perempuan ini merelakannya, maka haknya adalah haknya. Boleh dia ambil dan dia boleh hilangkan. Ibnu Rus al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, ittafaqal ladina qalu, ini sepakatlah para ulama fikih yang mengatakan boleh batal pernikahan karena inin, ketidakmampuan laki-laki untuk memberikan nafkah biologis. Mereka semua ulama yang memegangi pendapat ini mengatakan tidak ada pembatalan pernikahan sampai ada penundaan waktu selama 1 tahun. Baru setelah 1 tahun ternyata tidak ada perubahan, baru boleh ada pembatalan pernikahan. Di antara alasan 1 tahun itu adalah penjelasan sejumlah sahabat. Yang pertama, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yu'ajjalul 'ainainu sanatan. Suami yang tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkah biologis, mengumpuli istrinya, diberi waktu 1 tahun. Fa'in dakhala biha, jika selama 1 tahun akhirnya dia bisa mengumpuli istrinya, maka nikah lanjut. Wa'ila furriqa bainahuma, jika tidak ada perkembangan, maka keduanya dipisahkan. Diatkan oleh Abdul Razak dan Darqutni dengan sanad yang sahih. Kemudian dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan fil ainini yu'ajjalu sanatan, suami yang inin yang tidak bisa mengumpuli istrinya diberi tambahan, diberi waktu kesempatan untuk berobat selama 1 tahun. Rahul Baihaqi. Nah, kemudian yang ketiga adalah cacat fisik atau biologis yang khusus terjadi pada perempuan. Itulah kekurangan fisik atau biologis yang menyebabkan istri tidak bisa dikumpuli. Maka seandainya suami menjumpai istrinya tidak mungkin dikumpuli pada farjinya, karena ada sumbatan pada farjinya, dan tidak memungkinkan untuk diterapi dan diobati dengan cara operasi ataukah yang lain, maka suami punya hak untuk membatalkan pernikahan. Nah, itulah itulah 3 jenis cacat fisik yang berkenaan dengan pembatalan pernikahan. Kembali ke matan Manhajus Salikin, disampaikan keterangan berkenaan dengan masalah budak. Wa in ataqat wa zaujuha raqiqun. Ibnu Sa'd rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya istri yang merupakan dulu suami istri sama-sama budak, ternyata si istri merdeka dan suaminya masih budak. Khuyirat, maka si istri ini diberi pilihan antara bainal muqami ma'ahu wa firaqihi, antara tetap bertahan menjadi istri dari laki-laki yang budak ataukah berpisah dengannya. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiallahu anha yang panjang tentang kisah Barirah, bahasanya barirah itu khuyirat, khuyirat bariratu ala zaujiha hina ataqat. Bahasanya barirah itu diberi pilihan ya, untuk tetap jadi istri dari Mughith ataukah tidak hina ataqat ketika barirah merdeka. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Ulama sepakat, budak perempuan jika dia menjadi wanita merdeka dalam keadaan suaminya adalah budak, dia punya hak pilih untuk bertahan ataukah berpisah. Dan perkataan di matan menunjukkan bahasanya seorang perempuan yang semula budak kemudian merdeka dan suaminya adalah lelaki merdeka, maka tidak ada pilihan. Demikian juga tidak ada pilihan manakala yang jadi orang merdeka adalah pihak laki-laki dalam keadaan punya istri masih budak, maka istri tersebut tetap istrinya. Ya, kemudian Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang dampak pembubaran pernikahan berkaitan dengan kewajiban mahar. Beliau katakan, wa idza waqa'a al-fashu qabla ad-dukhuli, maka jika terjadi batal pernikahan sebelum dikumpuli, sebelum disetubui, fala mahra, maka tidak ada kewajiban mahar. Wa ba'dahu, jika terjadi fasakh, pembatalan pernikahan setelah kumpul, yastakiru, maka kewajiban mahar itu sudah melekat pada si suami, sehingga dia wajib berikan kepada istrinya. Dan jika hal ini terjadi karena ditipu, dikesankan bahasanya istrinya sehat, sempurna, normal, ternyata tidak, maka wayarji'u zawju ala man gharrahu, pihak suami setelah dia menyerahkan mahar kepada istrinya yang telah terlanjur dikumpuli, maka duit uang mahar tersebut dia bisa mintakan ganti kepada pihak yang menipunya, yaitu walinya atau mak cumblangnya yang punya peran untuk menipu, itu bisa dimintai ganti. Maka di sini kita jumpai berkenaan dengan hukum mahar setelah pembatalan pernikahan karena cacat biologis. Maka itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, ya, bubarnya pernikahan sebelum dikumpuli, maka tidak ada mahar, baik yang membatalkan adalah pihak perempuan ataukah pihak laki-laki. Jika pembatalan itu dari pihak perempuan, maka pembatalan dari pihak perempuan, maka tentu saja pihak perempuan tidak punya hak atas mahar. Namun jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka pembatalan yang terjadi karena dia ditipu, maka juga tidak ada mahar. Namun jika bubarnya pernikahan setelah terjadinya malam pertama dan setelah dikumpuli, maka yastakiru, maka kewajiban mahar itu sudah melekat kepada si laki-laki. Dia wajib menyerahkan mahar sebagaimana yang disepakati dan telah dijanjikan kepada istrinya dan menjadi hak penuh istrinya, kemudian dia bisa minta ganti kepada yang menipunya. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Naam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Taris Munandar hafizullah taala atas pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga semakin menambah khazanah keilmuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sahabat muslim, insyaallah taala kita akan segera memasuki sesi yang kedua, sesi konsultasi dan juga tanya jawab. Silakan bagi sobat muslim yang ingin bertanya atau berkonsultasi bisa mengirimkan pertanyaan sobat muslim melalui pesan singkat SMS atau juga melalui chat WhatsApp ke nomor radio muslim di 0823 2727 5333. Sekali lagi, bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi bisa menyelayangkan pertanyaan ke 0823-2727-5333. Baiklah, kita akan segera membacakan pertanyaan-pertanyaan ismatan malam hari ini. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Dari pendengar Radio Muslim melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon nasihatnya. Saya berpikiran kalau saya tidak mau mencintai suami saya terlalu dalam, biar jika disakiti saya juga enggak terlalu sakit Ustaz. Tolong diulangi. Ke Ustaz, mohon nasihatnya. Saya berpikiran kalau saya tidak mau mencintai suami terlalu dalam Ustaz, biar jika disakiti saya juga tidak terlalu sakit. Bolehkah saya berpikiran seperti ini Ustaz? Rumah tangga saya jauh dari kata harmonis Ustaz. Kata-kata dan perilaku suami sering membuat saya sakit hati. Tapi Ustaz, suami saya kalau sudah nyakitin saya, beliau memang langsung minta maaf. Tapi selang berapa hari atau berapa bulan, diulangi lagi Ustaz. Dan begitu terus menerus Ustaz, terkadang saya sudah tidak kuat. Dan jika saya minta cerai dari suami, beliau tidak mau karena bilangnya masih sayang. Dan saya pikirkan jalan satu-satunya hanya saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mencintai suami saya tidak terlalu dalam karena takut sakit hati Ustaz. Benarkah hal yang seperti Ustaz? Lalu apa yang seharusnya saya lakukan? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Maka ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan. Bahasanya kata kunci keharmonisan rumah tangga itu adalah komunikasi yang cair. Jadi tadi disampaikan suaminya mengatakan masih cinta, masih sayang. Cuma belum ada titik temu dan kesepahaman gimanakah bentuk cinta. Ya, dia suami merasa bahasanya sikapnya semacam ini tegas dan sebagainya itu bentuk cinta. Sebagaimana sebagian orang tua tegas dan keras kepada anak itu bentuk cinta. Nah, dia merasa sikap tegasnya keras yang itu dipandang menyakiti itulah bentuk cinta, bentuk sayang. Namun yang dicintai dan yang disayangi tidak merasa itu sebagai bentuk cinta dan sayang. Nih. Maka ini mirip-mirip dengan kasus relasi dan hubungan antara orang tua dengan anak. Sebagian orang tua keras dengan anaknya dan itu bentuk cinta. Namun anak sebagian anak tidak bisa menerima hal itu sebagai bentuk cinta. Nah, maka jika ini terjadi, maka solusi yang paling tepat adalah komunikasi. Cairkan komunikasi. Ini, cairkan komunikasi yang ada bahasanya betul engkau mencintaiku namun tolong bentuk cintanya jangan seperti ini seperti ini. Kalau seperti seperti ini ya saya tidak merasa itu cinta namun itu belenggu, itu pembatasan, itu kekejaman, itu dan seterusnya. Maka kata kuncinya komunikasi. Karena sebagian orang itu mencintai orang lain dengan caranya, dengan keinginannya. Saya pingin mencintai istri saya dengan cara demikian. Padahal istri tidak pingin dicintai dengan cara seperti itu. Ya, maka ini perlu didudukkan. Ya, perlu ada perubahan mindset tentang masalah realisasi cinta. Apakah cinta itu tolak ukurnya adalah tolak ukur orang yang mencintai ataukah tolak ukurnya tolak ukur yang dicintai? Nah, kalau tolak ukurnya adalah tolak ukur yang mencintai, maka timbul problem semacam yang disampaikan. Oh, jadi si suami mengatakan saya masih sayang, saya masih cinta. Loh, kenapa demikian dan demikian? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah ekspresi cinta si suami. Karena kaedah dan mindset cinta si suami adalah ya, saya itu mau mencintai istri saya namun dengan cara seperti ini. Meskipun ternyata tidak karena tidak ada komunikasi, ternyata seperti itu tidak diinginkan oleh istri. Ya, maka gimana mindset suami itu berubah bahasanya mencintai istri itu dengan cara yang diinginkan oleh istri. Nah, kalau mindset suami itu bisa diubah, nah insya Allah nanti akan ada titik temu dan ada kebahagiaan rumah tangga yang luar biasa. Ya, satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi manusia. Ya, demikian juga sebaliknya. Terkadang kita jumpai istri itu sayang sama suaminya, cinta sama suaminya. Namun bentuk sayang dengan suami dia katakan, suami itu mandiri, ya, bikin teh sendiri, ngambil nasi sendiri. Nah, itu cinta, saya kan sudah masak. Nah, padahal ternyata maunya suami tidak demikian. Kalau engkau mencintai diriku, ya tawarkan untuk bikin teh, tawarkan saya ambilkan nasi ya mas, dan seterusnya. Nah, maka kondisi yang sama terjadi juga pada dari sikap istri kepada suami. Nah, masing-masing pihak perlu perlu duduk bersama, ngobrol bareng yang cair, dan sama-sama mengubah mindset tentang bagaimanakah itu mewujudkan cinta. Cinta itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh yang dicintai, selama itu tidak melanggar syar'i. Dan jika duduk berdua itu tidak memberikan titik temu, maka bisa memanfaatkan pihak ketiga, minta saran pihak ketiga yang pengalaman, yang punya ilmu dan punya bijaksana. Ya, mungkin gambaran detailnya adalah ustadz yang dihormati oleh kedua belah pihak, suami dan istri, yang dinilai bisa, dan dia adalah ustadz yang bijak, ustadz yang amanah, tidak menceritakan aib orang kepada siapapun yang konsultasi kepadanya. Nanti berdua datang, masing-masing menceritakan permasalahannya, dan ustadz dimintai untuk ngasih saran-sarannya, bisa saran-saran yang cocok untuk kasus yang ada. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas nasihat dan juga jawabannya Ustaz. Baiklah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum itu, bagi sobat muslim, kami mengingatkan kembali, silakan yang ingin bertanya atau berkonsultasi bisa langsung mengirimkan pesan singkat SMS atau juga WhatsApp ke 0823 2727 5333. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah bagi seorang janda Ustaz untuk mengetahui atau bertanya tentang keperkasaan laki-laki yang akan melamarnya Ustaz? Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, seorang calon perempuan, calon pengantin perempuan menanyakan bagaimanakah kondisi ranjang dari calon pengantin laki-laki. Maka apakah ini satu pertanyaan yang boleh ditanyakan? Jawabannya boleh. Sebagaimana yang sedang kita bahas, bahasanya problem keperkasaan dalam masalah hubungan biologis itu nanti bisa jadi alasan pembatalan pernikahan. Maka daripada terjadi di belakang, disesali di belakang, kemudian di cross-checkkan dan ditanyakan di depan, ya, satu hal yang boleh jadi lebih baik. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Yang kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, di berita pernah saya baca ke seorang istri yang menolak suaminya Ustaz, mengusir suami dari mudik Ustaz karena takut suami terpapar ke corona. Nah, bagaimana Ustaz sikap yang seperti ini? Apakah ini dibenarkan Ustaz? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la dharra wa la dirara. Tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain, sengaja ataupun tanpa sengaja. Ya, oleh karena itu, maka nasihat untuk suami semestinya ketika dia mudik, ya, dia tidak langsung ke rumah istrinya yang khawatir. Tentu semestinya sudah ada komunikasi. Nah, maka di komunikasi tersebut kan bisa dicarikan titik temu. Misalnya istri ngasih saran, tapi jangan langsung pulang ya. 14 hari dulu di tempat yang lain, di masjid kan masjidnya kosong ini kan. Masjid pada libur, kita bilang sama takmir mau untuk nginap 14 hari, mau lockdown 14 hari untuk kemudian memastikan sehat gitu. Toh gimana ya, bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kalau tanpa pembicaraan terus kemudian ada kebuntu komunikasi, akhirnya suami sudah bersusah payah dengan gembira datang kok malah diusir mentah-mentah oleh istrinya, juga satu hal yang tentu tidak diharapkan. Apalagi jika rumah itu rumah suami. Maka yang penting kata kuncinya adalah komunikasi. Gimana komunikasi yang terjalin baik di antara keduanya. Ya, nah, maka hendaknya si suami menyadari la dharar wala dirar, tidak boleh menimbulkan tindakan yang berbahaya. Dan si istri juga harusnya juga menyadari bahasanya harusnya juga punya empati. Suami pulang dengan penuh gembira bawa oleh-oleh, ternyata tidak disambut dengan gembira namun disambut dengan penolakan. Maka gimana kalau dia menjadi seorang suami disikapi demikian? Tentu tidak nyaman. Jika tidak nyaman, maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai bersikap kepada orang lain dengan sikap-sikap yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bila kita ke pertanyaan selanjutnya, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah seorang istri yang tidak bisa mencintai suaminya lagi termasuk istri yang durhaka Ustaz? Lalu bagaimana Ustaz untuk bisa kembali menumbuhkan benih-benih cinta dalam pernikahan Ustaz yang mungkin sudah lama dan tak jenuh Ustaz? Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Kiat untuk kembali menumbuhkan rasa cinta, maka perlu dilihat apa sebabnya. Apa sebab yang menyebabkan benih cinta tersebut pudar? Boleh jadi karena kehadiran pihak ketiga misalnya. Bisa jadi karena sikap-sikap yang tidak nyaman dari suami. Jika karena faktor sikap-sikap yang tidak nyaman, maka wajib disadari bahasanya suaminya itu bukanlah sosok yang sempurna tanpa cacat dan kekurangan. Sebagaimana dia juga hendaknya menyadari dia bukanlah 100% bidadari yang sempurna tanpa cacat dan kekurangan. Masing-masing hendaknya menyadari kalau punya kesalahan, punya kekurangan, punya kekeliruan. Ya, dan sebenarnya hidup itu akan bahagia. Ya, hidup rumah tangga itu bahagia kuncinya gampang, mudah memaafkan dan mudah minta maaf. Ini, karena ini berangkat dari orang yang sama-sama mencintai. Ya, maka ketika pasangan itu komplain perbuatanmu semacam itu membuat saya tidak nyaman, segera saja minta maaf. Maafkan saya Mas, maafkan saya Dik gitu. Kemudian yang dimintai maaf juga lapang dadanya. Ini, lapang dadanya. Dan tidak perlu merasa lapang dadanya untuk kemudian memaafkan. Ini. Dan hendaknya masing-masing suami dan istri itu menyadari bahasanya tidak berlaku bagi dirinya yang namanya harga diri. Ini. Ketika kemudian keduanya maaf-maaf sudah telanjang berdua, ya, maka sudah tidak ada lagi yang namanya dalam tanda kutip, ya, sudah tidak ada lagi yang namanya harga diri. Maka harga diri dan ego itu tidak berlaku untuk suami istri. Ya. Maka jangan kemudian karena merasa ini tindakannya sangat melecehkan harga diri, maka saya tidak mau memaafkannya. Atau saya juga tidak mau meminta maaf, karena jika saya minta maaf nanti harga diri saya jatuh misalnya. Maka prinsip penting yang wajib dimiliki oleh masing-masing dari suami dan istri, bahasanya keduanya adalah orang yang sudah kemudian sama-sama menanggalkan rasa malu satu dengan yang lain, sehingga sudah tidak lagi berlaku yang namanya ego dan harga diri. Dari berangkat dari hal ini, maka akan ringan bagi masing-masing keduanya untuk meminta maaf dan menerima maaf. Ini diantara kiat penting. Kalau masing-masing diri mengesampingkan yang namanya ego dan harga diri, mudah untuk minta maaf, menyadari kesalahan, atau bahkan ya, menganggap dirinya salah meskipun sebenarnya tidak salah karena pasangannya mengatakan Anda salah, kemudian meminta maaf, kemudian pihak yang dimintai maaf juga kemudian mudah untuk memberi maaf, ya, maka insya Allah kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang kebahagiaan dan akan kita sadari benarnya firman Allah bahasanya syariat nikah dan berumah tangga itu adalah ayatun min ayatillahi, adalah di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nikmat Allah yang sangat besar yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Di antara kiat penting untuk membuktikan benarnya hal ini adalah lapang dada dan lapang hati masing-masing dari suami dan istri untuk mudah meminta maaf dan memaafkan. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang sudah diberikan di malam hari ini. Baiklah, bagi sahabat muslim yang ingin bertanya, silakan masih kami buka kesempatan. Bisa mengirimkan pertanyaan ke 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan lagi Ustaz ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya seorang janda yang tidak ingin menikah lagi Ustaz karena pengalaman pahit dari pernikahan sebelumnya. Ya Ustaz, bagaimanakah Ustaz, bolehkah hal seperti ini? Karena saya ragu Ustaz setiap ada yang maju untuk melamar saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Tentang seorang janda yang sudah tidak punya lagi keinginan dan hasrat untuk menikah lagi, maka sudut pandang agama dalam masalah ini tergantung kondisi. Karena tidak semua pernikahan itu hukumnya wajib. Jika janda ini menilai bahasanya posisinya adalah posisi yang tidak wajib untuk menikah, berkenaan dengan hasrat biologisnya juga sudah tidak lagi seperti dulu, dan dia sudah bisa meredam hasrat biologisnya dengan berbagai macam kesibukan yang bermanfaat, boleh jadi menuntut ilmu, boleh jadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan uang dan penghasilan atau yang lainnya, maka jika posisinya adalah posisi orang yang tidak wajib menikah, maka boleh saja tidak menikah. Namun jika meskipun patut untuk disadari bahwasanya hukum asal pernikahan sudah dianjurkan, menimbang banyak maslahat dan manfaat yang ada di balik pernikahan, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan tanpa bingkai rumah tangga dan menikah. Ibadah melayani suami, ada ibadah kemudian bikinkan teh dan kopi untuk suami, ada ibadah yang nilainya sedekah hubungan biologis, hubungan suami istri, ada ibadah ibadah kemudian dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah kemudian dengan bersabar dengan kondisi hamil dan sebagainya, ya, sehingga ada maslahat yang besar di balik pernikahan. Maka jika dijumpai seorang laki-laki yang recommended, yang banyak orang mengatakan dia adalah kemudian sumber-sumber terpercaya menyatakan bahasanya dia adalah orang laki-laki yang baik, lembut dengan wanita dan sebagainya, maka kenapa tidak untuk menerima lamaran lelaki tersebut. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita akan berlanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana dengan saya yang dipaksa mudik tapi takut Ustaz karena sedang dalam kondisi wabah. Nah Ustaz, bagaimana nasihat dari Ustaz? Ini pertanyaan, siapa yang maksa siapa? Anak dipaksa orang tuanya? Seorang anak atau seorang dipaksa pulang oleh orang tuanya Ustaz, sepertinya Ustaz. Jika anak diminta sama orang tuanya untuk mudik di suasana wabah corona ini, maka jika orang tua harus meminta dan tidak bisa dinego, maka wajib taat. Ya, tinggal sampaikan kepada orang tua, namun tolong jemput saya. Tidak mungkin, karena jangan pakai kendaraan umum. Jadi dijemput atau berangkat sendiri dengan kendaraan pribadi yang aman. maka saya sarankan untuk mentaati dan memenuhi permintaan orang tua dengan namun tentu dengan tetap menjaga perjalanan yang safety dan perjalanan yang aman. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya berdoa kepada Allah agar istri bisa lebih perhatian Ustaz. Dan terkadang saya berpikir ingin menikah lagi karena istri sikapnya sangat cuek Ustaz dan kurang ada perhatian. Ustaz, bagaimana nasihat dari Ustaz untuk saya? Ya, berkenaan dengan suami yang menilai bahasanya istrinya cuek, maka tentu cuek ini ada sebabnya. Ya, tentu tidak kemudian semestinya tidak tiba-tiba jadi cuek. Nah, sebabnya perlu digali. Kata kuncinya kembali lagi adalah cairnya komunikasi. Ya, boleh jadi istri cuek karena dia anggap suaminya juga cuek, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan teman-temannya. Akhirnya kemudian nggak bisa ngobrol dengan istrinya. Akhirnya suami istrinya dulu kemudian nuntut untuk ada peningkatan, kemudian kualitas komunikasi, namun tidak ada perubahan. Akhirnya dia putuskannya, sudahlah, saya tak ya, santai-santai aja lah, suka-suka saya gitu. Maka ini yang patut untuk kemudian ditelaah, untuk kemudian dicarikan sebabnya, untuk dicarikan solusinya. Dan ya, dan nikah lagi belum tentu jadi solusi. Jika suami ini mendidik dan mengkondisikan satu istri saja belum mampu, gimana dia mau mendidik dan mengkondisikan istri yang kedua? Ya, maka tolong ditimbang masak-masak gitu. Karena kekurangan istri itu seringkali nanti jawabannya adalah gimana kita sebagai suami melakukan tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban juga nasihatnya. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir sedikit di luar tema Ustaz, bagaimana Ustaz kita bacakan? Ya, Ustaz ingin bertanya tentang zakat mal. Bolehkah Ustaz dikeluarkan belum 1 tahun dan diberikan kepada orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan karena terdampak dari wabah corona ini Ustaz? Ya, mohon jawabannya Ustaz. Terkait takjil menyegerakan pembayaran zakatul mal, maka asalkan sudah sampai nisab namun belum haul, maka boleh disegerakan. Ya, yang tidak boleh dalam zakatul mal adalah menunda pembayaran. Jatuh temponya misalnya 20 Syakban, nanti nunggu 1 atau 2 Ramadan, ini tidak boleh. Tapi kalau jatuh temponya itu bulan Muharram, terus dibayarkan sekarang di bulan Syakban, maka tidak mengapa. Nah, demikian berbagai respon-respon yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian, bapak dan ibu sekalian, para pendengar radio muslim yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, seiring ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian yang menyimak kajian ini secara live. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran dan kesabaran bapak dan ibu sekalian untuk menyimak kajian ini sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperberat timbangan kebajikan kita. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya bertetangga dengan nabi kita dan para sahabat nabi ridwanul alaihim ajmain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana anil hamdalillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan 1 infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================